tak terbayang wajah yang diidamkan bertamu di mata. Bila sudah berkasih sayang, semua indah berlakar. Hati pun berbunga-bunga, dihias bunga cinta. Sesaat bagai lama, andai tak bersua. Setahun tak sedetik, bila dah bersama. Tersentak.